Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada malam ini, masuk yaitu ke masalah yang ke-113. Di antara masalah yang diyakini dan dijalani, diamalkan oleh orang-orang jahiliyah, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara, yaitu khaltul haq bil batil liyubbalal batil. Lafsul haq bil batil, mereka mencampur aduk antara hak dengan yang batil, tujuannya agar kebatilan yang diterima. Lafsul haq bil batil, jadi al haq itu dicampur adukan dengan kebatilan, kan gitu. Yahudi Amerika misalnya, itu untuk merusak kaum muslimin, menghancurkan kaum muslimin, tidak berani langsung tidak berani, tapi menggunakan ISIS, orang-orang yang mutabennya muslim, lewat itu untuk menghancurkan kaum muslimin dan Islam, sehingga dikesankan bahwa Islam ini radikal, keras, bengis, jahat, gitu. Kalau langsung gitu ya nggak mikir melawan kaum muslimin di dunia ini, mikir. Makanya menghancurkan muslimin dan Islam dengan jalur tadi itu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Syekh Hafidzahullah, min adatil kuffar wa ahli jahiliyah min al yahudi wan nasara, di antara adat, jadi kebiasaan gitu loh. Satu hal yang memang biasa dilakukan oleh orang kafir dari kalangan ahli jahiliyah, Yahudi dan Nasara itu, dan selain mereka dari ahlul batil, adalah lapsul haq bil batil, bil batili, mencampur aduk antara hak dengan yang batil, membuat kerancuan. Nah, terhadap al-haq dengan disodorkan kebatilan di dalamnya. Al-lapsu wa al-khalt, lapsu itu artinya al-khalt, pencampur aduan. Fahum yukhlituna al-haqqa bil-batil, mereka mencampur aduk antara hak dan yang batil. Min ajli an yurawijal batilah, tujuannya untuk melariskan kebatilan tadi. Nah, li'annahu law kanal batilu wahdahu ma qabilahu ahdun, lakin idza labisa bil haq fa innal aghrar minal mu'minin wa qasirin nadhar yaqbalunahu wa yaquluna hadha fihi haqqun fa yaqbalunahu kullahu. Nah, kenapa demikian? Karena seandainya kebatilan saja yang disuguhkan oleh mereka, tidak ada satupun yang akan menerima. Ayo, siapa yang musyrik kepada Allah? Tafadhol, kita lakukan syirik kepada Allah ini. Siapa yang menerima dari kalangan orang mukmin? Ayo fadhol ya akhi, wahai saudara-saudaraku muslimin mukminin, kita rame-rame berbuat bid'ah. Nah, akan laku. Sesungguhnya bid'ah ini sesat, dan kesesatan adalah neraka tempatnya. Ayo fadhol, yang mau sesat, yang mau ke neraka, tidak akan. Enggak akan laku satu pun dari kaum mukmin yang diberi dialog, enggak akan diterima. Siapa yang mau untuk mencuri? Ayo. Karena mencuri itu adalah perkara yang hak, yang baik. Fadol, fadol, mencuri. Ada. Zina, khamr, ada. Oleh karena itu ditalbis, dilups, dirancukan, dicampur aduk. Itulah. Kan ya. Sehingga kata Syekh Hafizahullah, nah, ketika dicampur aduk antara hak dengan yang batil tadi, batil dengan yang hak tadi, maka dari kalangan mukminin ada mereka yang ikhtiror, yang tertipu. Oh, ternyata boleh. Siapa yang ngarangin? Tidak ada dalilnya, ada ayatnya. Begitu. Padahal itu sesuatu yang batil dengan menggunakan kalimat atau lafaz yang berbeda. Sumbangan dana sosial, ya, SDSB, perjudian yang kelas top, tapi dikasih sumbangan dana bakti sosial atau apa itu, atau apa saja yang sifatnya itu adalah perjudian, ketika disampaikan kepada kaum mukminin, siapa yang mau judi, ayo, lafadol, olah, dirubahlah, ditabis dengan menggunakan yang lain. Kan begitu. Ketika seseorang tahu bahwa nyanyian musik itu haram, nah, dan berani mau menyampaikan, mari kita nyanyi atau musik yang haram ini, fadol, dah dihiasi apa nyanyian islami, lagu islami, nah, misalnya qasidah padang pasir atau apa ya, gitu-gitu itu. Sak busana pun sekalian. Nah, apa ya benar dikatakan busana muslimah? Kondisi pakaian dadanya kelihatan wanita. Ngaper. Kelihatan betisnya. Apa benar secara syar'i dikatakan itu busana muslimah? Nah, ini labs. Tapi mereka enggak mau. Ayo, silakan beli baju yang baju ini membuka auratnya, fadol, yang mau beli. Ada. Tapi dikasih busana muslimah atau apa. Atau Islam modern, walhasil. Ikhwati fiddin, a'azani wa'azakumullah. Seribu cara syaitan di dalam menyesatkan umat muslimin dan mukminin dengan berbagai macam bentuk makan. Nah, oleh karena itu mereka juga di samping sebagian orang mukmin yang tertipu dalam hal ini sehingga melakukan kebatilan, kejelekan, kejahatan maksiat tersebut dengan sebab dicampur aduk antara hak dengan yang batil, juga yang bakal termakan adalah yang qasirun nazar, orang-orang yang pendek dalam menelaah, pendek dalam memahami, pendek dalam mengamati. Ini mudah tertipu. Mudah tertipu. Nah, ada salah seorang yang dia ingin melegalkan perkara yang riba, cara yang riba, yaitu perbankan. Datang ke rumah. Kita ini butuh memang untuk saling ta'awun dalam masalah mudharabah, musyarakah. Ini nama-nama syar'i. Mudharabah, musyarakah, kerjasama. Nah, nama-nama yang syar'i, yang dibolehkan secara syar'i, prakteknya ya apa? Yang mencari nasabah bang. Bang sebenarnya, bang menelurkan itu. Walhasil Seperti itulah nama-nama yang mereka gunakan. Kalau mereka ayat mari kita riba, enggak akan mau. Siapa yang mau ketika disebut demikian? Makanya dikemas, dan ini kerjaan yang paling top dari kalangan syaitanul jin wal ins, yaitu membungkus sesuatu yang hak seakan-akan tanpa batil dan yang batil seakan-akan tanpa hak. Ini kerjanya syaitan. Nah, wa yaquluna, sehingga mereka menyatakan apa? Hadza fihi haq. Itu ada benarnya juga dia demikian. Itu juga ada baiknya. Itu ada baiknya juga. Ini ada baik juga. Kenapa? Karena ini urusan tolong menolong. Kasihan, dia butuh dibantu. Dalam keadaan yang dibantu ini, yang dilakukan adalah transaksi jual beli yang haram atau yang semisalnya. Kita bantu, kasihan dia, biar dia dapat kerjaan. Kasihan, kondisi jelas-jelas haram jual belinya. Bantuan, bahasanya bantuan, ta'awun, bahasa-bahasa yang syar'i. Demikian pula ketika misalnya na'udzubillah mendirikan pentas. Pentas ini, pentas yang jelas-jelas lagu musik dan buka aurat demi mensukseskan apa, dalam rangka memperingati ini apa gitu. Kita datangkan mereka para penyanyi-penyanyi seperti itu. Nah, silakan infaknya sekian, bahasanya infaknya sekian. Tidak akan ayo, bayar maksiatnya sekian, tidak. Bayar haramnya sekian, bayar auratnya sekian, tidak akan. Tidak payu. Infaknya, apa toleransinya, kepeduliannya, gitu-gitu itu. Oh, iya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu maka, amma kata Syekh, lau annahum qabilu al-haqqa minhu faqat waradul batil kana hasan, kana hasanan. Seandainya mereka itu menerima yang benar dan yang batil ditolak, itu jelas lebih baik. Walakin idza qabiluhu kullahu fa hadza khata, kalau diterima semua yang hak dengan yang batil semua diterima, ini yang salah. Fal wajib ala ahli nazar wa ahli al-uqul as-salima annahum la yaqbaluna al-asya'a ala awahiniha bal yumakhisunaha wa yahtabirunaha fa yaqbaluna ma kana fiha min haqqin wa yurudduna ma kana fiha min batilin. Nah, maka yang wajib kata Syekh bagi ahlun nazar, orang yang panjang dan luas pengetahuannya, jauh pandangannya, demikian pula orang yang memiliki akal yang sehat, mereka tidak menerima apapun yang ada awahinya, yang ada suatu hal yang ganjil, sesuatu hal yang rancu. Jangan. Tapi apa? Yumakhisunaha wa yakhtabirunaha. Ditamkhis, dipilah, difilter, dan diikhtibar, diuji kebenarannya, diuji kelayakannya, diuji keafsahannya. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, ini yang menyebabkan fitnah, permasalahan jadi kacau, jadi gaduh, dengan sebab tidak adanya pandangan yang luas, pikiran yang matang, akal sehat tertutup, menerima segala hal yang disampaikan oleh pihak-pihak yang memprovokator, pihak-pihak yang melariskan kebatilan atau kebid atau kesyirikan atau yang lain aja, fitnah yang apa saja, datang terima les, datang terima les. Nah, enggak ada tamkhis, filterisasi, enggak ada ikhtibar, dicek, cross check kebenarannya, ya apa benar apa enggak, enggak ada itu. Nah, maka dia menerima semuanya. Nah, dan seharusnya demikian. ditahkis, ditakbir, diterima yang memang hak dan yang batil semua ditolak. Fal kufar qad yadhkurun al-haqqa la rughbatan fil haqq. Ini orang-orang kafir itu terkadang mereka menyebutkan al-haq. Dia menyebutkan, menyampaikan sesuatu yang hak, yang benar. Ya kan? Jangan tertipu. Kenapa? Karena diri mereka sendiri ketika menyebutkan itu al-haq, mereka enggak suka al-haq itu. Ketika orang-orang terkesima, Masya Allah dia nyumbang, datang ke pesantren ini, nyumbang, salaman semua laki perempuan, dicium tangannya semua. Masya Allah, baik dia. Dah baru setelah itu, orang kafir. Orang kafir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih sebagai pimpinan. Allah yang melarang. Subhanahu wa Ta'ala. Fayaqbaluna, kemudian wala mahabbatan. Orang kafir ketika berbicara atau menyebutkan, menyampaikan atau berbuat sesuatu yang hak, dia enggak suka dengan al-haq tersebut dan tidak cinta. Enggak kepingin dan enggak suka. Wa innama yadhkurunahu min ajli tarwijil batil. Ini tujuannya. Kenapa dia menyebutkan? Kenapa dia berbuat demikian? Untuk melariskan kebatilan yang ada pada diri mereka. Kalau semata-mata langsung kebatilan disebutkan, ya berat. Muslimnya faham. Akhirnya kan menimbulkan polemik, kericuhan, kekacauan dan berbagai macam bentuk protes. Walaupun ada segelintir manusia yang tidak peduli protesan, bagaimana yang dilakukan oleh tokoh jaringan Islam Liberal atau Islam Nusantara, Muhammad Amin namanya, bayangkan nama itu seperti itu. Ketika dia memblow up dan menyatakan bahwa Tuhan itu bukan dari kalangan bangsa Arab, bayangkan, berani menjamah Tuhan bukan dari kalangan bangsa Arab, itu menuai protes dari kalangan kaum muslimin. Diprotes, protes sampai kepada dia tambah jadi kekufurannya. Nah, saya bilang Tuhan dari bukan dari bangsa Arab, kok protes? Saya katakan Tuhan tidak ada, mau apa kalian? Ayo lapor ke polisi, saya nggak takut. Masih san kufur gitu loh, sampai seperti itu. Namanya bikin malu kaum muslimin. Muhammad Amin, ini bukan rahasia, bukan rahasia, disebar kemana-mana sampai seperti itu. Kalau mau lihat, silakan lihat dan bagaimana biografi dia. Antum akan kaget. Kaget maksudnya, oh iya, mesti dari kelompok iki mesti ngini, gitu kagetnya maksudnya. Mesti iki, sekandengannya Nasoro, kufur, iki, grup-grup iki. Sak, koncoan, sak koloan. Enggak, kelihatan nanti. Dari arah mana dia. Fal wajib, at-tanabbuh li hadzal amr. Wa huwa tamyizul asya, maka yang wajib dalam bab ini tanabbuh. Harus hati-hati. Nah, jangankan orang kafir, Yahudi dan Nasoro, orang fasik, ya, orang fasik saja ketika nyampaikan berita kepada kita itu gak boleh langsung ditelan. Kan iya. Siapa yang mintakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikun, kata Allah, binaba'in fatabayyanu. Kalau datang kepada engkau berita dari orang fasik, nah, fatabayyanu, cross check dulu. Anya. Apa kalau akibatnya kalau enggak di cross check? Mana Ustaz Usman tadi? Usman fadhal. Terusannya apa ayat itu? Hah? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma faalu fatusbihu ala ma faaltum nadimi. Jazakallahu khair. Kalau tidak di cross check terlebih dahulu, ketika berita dari orang fasik datang, ditelan, diterima dan dilakukan, enggak di cross check dulu, maka kata Allah apa tadi? Antusiba. Nah, akan menimpa kepada kalian yaitu dengan sebab kebodohan itu sehingga kalian menjadi orang-orang yang nadimin, orang-orang yang menyesal. Oh iya tiba ya Allah. Demikian nanti akibatnya. Penyesalan yang datang yang akan didapati. Ini orang fasik. Gaib dengan orang Yahudi dan Nasara yang mereka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum." 6. Tidaklah ridho kepada engkau wahai Muhammad, orang Yahudi dan Nasara, sampai engkau mengikuti agama mereka. Dugaan segala macam upaya mereka lakukan, enggak peduli halal haram. Apapun yang mereka lakukan, cara apapun ditempuh untuk membuat kaum muslimin murtad masuk agama Yahudi atau Nasara. Walantardo angkal Yahudu hatta tattabi'a millatahum. Wadah. Makanya harus ada tamyiz, filterisasi, cross check terlebih dahulu perkara itu, ya apa kebenarannya, ya apa keabsahannya, ya apa kesohihannya, ya apa kejujurannya, ya apa kebenarannya. Demikian kalau tidak, kalian akan menyesal. Ini ketika orang fasik yang menyampaikan, kait dengan orang kufar. Wa adamu tasarru fi qabuliha lima yadharu fiha min barikil haq. Naam. Dan jangan tergesa-gesa, terburu-buru untuk menerima tersebut yang nampak bagi dia seakan-akan di situ ada apa? Ada sisi kebenarannya. Tapi kan benerin, seakan-akan demikian, jangan langsung diterima. Ada mutasarru. Jangan tergesa-gesa menerima. Nah, ketika dia nampak ada sesuatu yang benar di perkara tersebut, jangan. Hatta tuktabaru wa tumahhasu, sampai betul-betul diuji kebenarannya, betul-betul di cross check, betul-betul di filter, betul-betul disaring. Nah, wayuqadu ma fiha min haqqin, baru ketika setelah teruji benar-benar demikian jelas. Maka yang batil dilemparkan, ditenda, yang hak diambil. Begitu. Wa hadza innama ya'lamuhu ahlul ilm wa ahlul basirah wa amal awam wal juhal wa qasirun nazar fayanqadi'una fi mithli hadhihi al-umur. Yang seperti ini yang bisa melakukan dan bisa menjalaninya adalah ahlul ilm. Bisa mengetahuinya adalah ahlul ilm. Wa ahlul basirah, dan orang-orang yang ahlul basirah sama ahlul ilm dan ahlul basirah sama-sama ahlul ilm. Sama-sama ahlul ilm ditambah dengan yaitu pengalaman, ditambah dengan usia, ditambah dengan yaitu suatu hal yang mujarab, terbukti pembuktian. Wa amal awam wal juhal wa qasirun nazar, adapun orang-orang awam dan orang yang jahil dan yang pendek pengetahuannya, pendek pemahamannya, fa yanqadi'una fi mithli hadhihi al-umur, maka dia akan tertipu dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ini yang digarap oleh mereka. Makanya khawarij, ikhwan muslimin, dan yang seleting dengan mereka, segaris dengan mereka ini, mereka tidak takut terhadap jasad-jasadnya kaum muslimin dan kaum mukminin. Untuk urusan tentang menentang, mereka lawan untuk bunuh-membunuh, mereka enggak takut. Artinya bukan enggak takut apa? Tidak ditakuti setakut-takutnya, tapi yang paling ditakuti adalah penanya. Khawarij, ikhwal muslimin, ahlul bidah itu takut kepada ahlus sunnah penanya, bantahannya. Kalau perang mereka enggak mundur. Tapi ketika pena berbicara bantah bahwa khawarij kilabun nar. Naam, itu yang mereka takutkan, hadisnya ini. Kemudian akarnya ini. Kan iya? Begitu. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Demikianlah para ulama ahlus sunnah, masyayikh di zaman sekarang pun juga demikian. Jeli mereka, jauh pandangan mereka. Mereka banyak makan pengalaman, usia yang tua, ilmu yang masya Allah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada umatnya, al barokah ma'a akabirikum, kata Rasul. Keberkahan itu ada pada akabirikum, orang-orang yang usianya sepuh tua, ilmunya lebih, pengalamannya lebih. Naam, ada di situ keberkahan itu. Makanya diistilahkan oleh para masyayikh kibarul ulama. Mereka kibarul ulama, di samping kibar ilmunya mereka, masya Allah, juga kibarus sin, wa aktsaruhum tajarruban. Mereka sudah melanglang dakwah dan mereka sudah banyak mendapatkan pelajaran dan hikmah mereka ini. Kan iya, bagaimana para masyayikh di zaman sekarang misalnya? Fitnah-fitnah terbaru yang antum mendengar semua. Hajuri misalnya, ya Al-Hajuri. Yang di Yaman, yang di Damaj. Naam. Para ulama kibar, Syekh Robi, Syekh Ubaid dan yang lainnya berbicara tentang penyimpangannya, bukan masalah yang remeh. Kalau ucapan kotor itu sudah biasa hajuri. Tapi ilmiah mencela sahabat dan berbagai macam bentuk pemikiran-pemikiran yang batil ada pada hajuri. Kan ya? Para ulama kibar berbicara, walaupun mereka yang sigar, yang satu leteng itu tidak berani bicara. Bicara mereka. Nah, dengan adanya yang sigar ini tidak bicara, yang ulama besar bicara, terpecahlah menjadi dua aliran dari kalangan mereka. Yang mengikuti kibar, masya Allah alaihim, dan itu yang hak biidnillah, yang mengikuti yang seperti itu, ya kholas, larut dengan hajurinya. Larut dengan kebatilannya mereka. Itu mereka yang apa? Qasirun nazar. Qasir an-nazar. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, wa tantali alaihim. Suf, mereka yang awam, yang jahil, yang qasirun nazar, yang pendek penglihatan mereka dan kemampuan mereka, tertipu dengan perkara ini, wayang tantali alaihim. Tantali alaihim in khada'ahu wa adamu tanabbuh. Mereka tertipu dan tidak mengambil pelajaran. Enggak berhati-hati. Nah, lakinnal wajib, yang wajib alaihim an yas'alu ahlal ilm. Yang wajib bagi mereka, naam, yaitu bertanya kepada ahlul ilm, pada ulama, wa istasyiru ahlan nadhar qabla qabuliha hatta yaslamu minat tamwih. Yang wajib bertanya kepada ulama ahlul ilm, dan minta nasihat kepada ahlun nazar, orang-orang yang memang cara pandangnya jauh, orang-orang yang pengalaman dari kalangan ahlu sunnah tentunya, sebelum menerima perkara tersebut atau berita tersebut atau perbuatan tersebut, sampai dia selamat, sehingga dia selamat dari tamwih. Nah, at-tamwih adalah ikhtilat fiha al-haq bil batil, tercampur adukkan, tercampur aduknya antara hak dengan yang batil. Hadha huwa at-tamwih, ikhtalata fiha al-haq wal batil. Nah, ikhwati fid din, a'azanu a'azakumullah, sebenarnya kita ini bersyukur kepada Allah gitunya, adanya para ulama ahlu sunnah yang telah menyuguhkan kepada kita sekian fatwa-fatwa mereka, sekian hasil ijtihad mereka, baik itu berupa suara rekaman mereka maupun tulisan-tulisan yang sudah tercetak dari kalangan masyaikh ahlu sunnah. Tinggal kita belajar, mempelajarinya dan menerapkan. Nah, dari mana antum menyatakan demikian? Ya, fatwanya Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Yang ini, naam, Syekh Ziyad Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri demikian. Yang ini, naam, disebutkan dalam kitab ini, demikian fatwa yang dirojekan oleh Syekh Mukbil. Dan Syekh Al-Bani lebih menyatakan hadis ini adalah sahih. Karena ini, enak. Kan iya? Dan tafsir ayat ini disebut oleh Sa'id demikian, di Ibnu Katsir seperti ini. Ada tanggung jawab ilmiah dan dibenarkan secara syar'i. Kenapa? Karena kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, ahlu ilm, kalau kalian enggak paham. Nah, itu yang selamat. Makanya antum lihat bagaimana ustaz-ustaz kita, asatid kita, ketika ditanya tentang satu permasalahan yang pelik, belum pernah ana mendengar kayaknya begini menurut ana, sebab begini tidak ada. Ya, yang disampaikan oleh para ulama, lajnah da'imah demikian, yang ana tahu wallahu a'lam, atau Syekh Mukbil demikian, dalam hal ini beliau membolehkan. Nah, walaupun ulama yang lain menyatakan tidak, seperti Syekh Bin Baz, enak. Ada rujukannya. Jelas gitu loh. Nah, kalau itu ya wallahu a'lam ya. Kita pernah mendengar Syekh Bukhari demikian dalam bab ini. Begini. Ya. Ulama yang lain ya, demikian yang kita ketahui. Tapi untuk kehati-hatian demikian. Contoh misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya, "Syekh, bolehkah seorang wanita menampakkan lengannya dan betisnya di depan mahramnya?" Lengan ini. Dan betisnya di depan mahram. Mahram. Kata Syekh, hukum asalnya boleh. Namun untuk zaman sekarang ana tidak merekomendasi. Ana tidak menganjurkan. Nah, dikarenakan ketika wanita itu dibuka satu fitnah lewat ini, maka akan merembet kepada fitnah-fitnah berikutnya. Enak. Duh, kok demikian? Nah, saya demikian nyatakan. Sudah, bandingkan atau terapkan di zaman sekarang ya, apa kondisi? Jangankan na'udzubillah ya ikhwan, jangankan mahram yang sifatnya keponakan, mertuanya na'udzubillah min dzalik, terjadi perzinahan. Mertua. Kalau kakak beradik sudah banyak antum dengar. Apa namanya itu? Bagaimana fatwanya Syekh Utsaimin? Contoh lagi, Syekh Abdul Bukhari kan enak kita. Nah, ketika datang daurah di Jogja sekian tahun yang lalu, pas kebetulan beliau membahas kitab nikah miliknya Sa'di rahimahullah. Nah, bab masalah nazar. Saya ditanya, "Syekh, ya apa hukumnya ketika nazar itu dibuka lah jilbabnya?" Kata siapa tujuannya? Ya, kepengin tahu sih rambutnya mungkin keriting atau kerul atau apa, kata si penanya ini. Ini di depan kita masalahnya, sakit gitu. Nah, enggak perlu seperti itu kata si. Kalau antum mau kepengin tahu rambutnya kayak apa, tanya kepada mahram antum untuk melihat dia, biar nyampaikan. Misalnya adik antum atau siapa. Nah, tanyakan. Lihat. Kalau hanya sekedar itu kata Syekh, harus saya memberikan kaidah. Gitu loh. Dan saya diterangkan enggak boleh, haram dah, enggak boleh untuk buka jilbabnya. Enggak demikian Syekh. Tanya apa tujuannya? Nah, baru saya memberikan sebuah kaidah bahwa hukum nazar itu adalah lil isti'lam, la lil istimta'. Ini penting. Lil isti'lam, la lil istimta', untuk mengetahui calonnya, bukan untuk menikmati. Untuk mengetahui calon dia. Nah, oh iya, anak kepingin nikah, betul-betul kepingin melihat akhwat itu. Ya, jelas kepinginnya dan jelas ingin lihat calonnya. Ya. Dah. Setelah lihat, selesai, sudah, cabut. Silakan istikharah, silakan dia langsung menjawab, tafadhol. Maafkan, anak tidak cocok. Qadarullah ma syaa fa'al. Ada hal yang anak tidak cocok ada pada dia. Selesai. Ya alhamdulillah. Is anak cocok. Is bismillah sudah. Alhamdulillah. Jawaban anak tidak cocok itu jika memang betul-betul demikian kondisinya, tidak menyelisih syar'i. Pokoknya jangan dibuat mainan. Itu pentingnya. Jawaban dia juga cocok, juga demikian tidak menyelisih syar'i. Nah, enak, nikmat. Di atas sunnah itu nikmat. Ya apa, kalau pakai foto nazurnya? Gampang. Kita tinggal tanya kepada ulama, Syekh Utsaimin misalnya atau Syekh Shalafuddin menyatakan tidak boleh. Kenapa? Karena ada unsur penipuan. Ya sangat mungkin orangnya itu agak hitam ketika difoto putih. Putih ini masya Allah ini. Iya anak cocok. Begitu ndelok, aduh kok ini. Umpamanya lah. Umpama. Sehingga Mas Syekh berfatwa gitu loh, jangan, selesai, ikuti. Lah iya, subhanallah. Ikhwan perlu, akhlak itu perlu. Akhlak itu perlu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah kisah. Kisah seseorang. Yang dia ini punya anak dua atau berapa. Kurang lebih lah. Datang ke salah seorang umahat, istrinya nangis-nangis. Wah, suami anak enggak cinta, enggak sayang sama anak. Duh, mau dituntut suaminya umat tadi karena dulu dia yang ikut bantu mencarikan. Ngomongnya gitu. Kata suaminya umat, lah aji, kalau sudah punya anak dua kok bilang enggak cinta, enggak sayang gitu loh. Enggak telat tah. Ya jelas orang akan menghukumi ini rejal bermasalah jelas. Dan ada apa ngomong kayak gitu ke istrinya? Anak enggak sayang sama mati, enggak cinta sama mati. Ya nangis yang mau gitu kan. Jadi kasus ujian sudah bagi yang punya suami seperti itu. Memohon kepada Allah agar dirubah akhlaknya yang menjadi orang baik. Kalau enggak, nah ini dia merembet ke akhlak berikutnya. Nah ini terbukti. Sekian masalah, melanggar, baru tadi sore pelanggarannya dua. Terlalu banyak. Bertahap pelanggaran itu. Enggak, tidak ada lain kecuali inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala pertemuan yang datang adalah kitmanul haq mal ilm bihi. Jadi kebenaran itu ditutupi. Ini Yahudi Nasara kebiasaan kayak gitu. Kebenaran dia tahu kebenaran, tapi ditutup-tutupi. Gitu. Nah, maka yang seperti itu tujuannya apa sih ini? Agar kita terselamatkan gitu loh, dari prinsip akidah dan akhlaknya orang jahiliyah, terkhusus Yahudi dan Nasara. Tidak demikian adanya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.